ucap hamdalah berdua di tanah haram nanti. Ku kan bersumpah demi apapun dan ku lindungi cinta kita berbalut selimut bertatahkan kesanggupan menghapus semua lumpur di hidupmu. Sementara di ujung hatiku tak sabar ingin membawamu pergi. Bila nanti waktu telah I'm